إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله بركات شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. Kita buka halaman ke-54. Berkata, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Jika ditanya, dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang mana Allah telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin bi'ni'amih. Dan dialah Allah Jalla wa'ala yang telah memelihara pula seluruh alam semesta ini dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah zat yang menjadi sesembahanku. Tidaklah bagiku sesembahan selainnya. Laisa li ma'budun siwa. Tidaklah bagiku sesembahan selainnya. Wadalilu qawluhu ta'ala, dengan dalil firman Allah Jalla wa'ala yang kita baca setiap salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Rabb seru sekalian alam. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, yang sudah kita baca sebagiannya pada kajian yang lalu. Fa idza qila laka man rabbuk, jika ditanyakan kepada engkau siapakah Rabbmu, kata Syekh Shalih, lamma bayyana Syekh al-usul ats-tsalatsah mujmalatan, maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok itu mujmalatan secara global, arada an yubayyinaha mufassalatan, maka dalam kesempatan ini beliau ingin menjelaskannya secara mufassalah, secara terperinci, wahidan bi adillatiha minal kitabi wassunnah, satu persatu yang dilandasi dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Wa min ayatihi wa min ayatillah fil kaun, Demikian pula dalil berikutnya dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya fil kaun, di alam ini. Wa minal adillatil aqliyah, dan dari dalil-dalil secara akal. 6. Dalil dari Al-Quran wa Sunnah, dalil dari tanda-tanda kekuasaannya, dan dalil-dalil pula dari pandangan secara akal kewajaran. Seorang yang berpikir dengan sehat. Wa hakadha yajib an tubnal aqaid ala al-adillatil kitabi was sunnah. Maka demikianlah wajib untuk dibangun al-aqaid, aqidah. Aqidah itu ala adillatil kitabi was sunnah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar kokoh, agar kuat, agar tidak mudah untuk goyah dengan terpaan kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan, maka dia tetap tegar karena memang dia yakin itu berdasarkan dengan ilmu. Wa 'ala an-nadhar fi ayatillahi fil kaun al-kauniyah, dan dengan memandang atau memperhatikan terhadap ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, min ajli an tarsukha wa tathbuta fil qalb, agar semakin kokohnya dan semakin kuatnya keyakinan itu di dalam hati. Wa tazula jami'u syubah, sehingga dengan itu bisa lunturlah seluruh syubhat-syubhat, seluruh kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan ditepis, diselesaikan, dijawab dengan ilmu Al-Kitab was-Sunnah. Wa ammal aqaid al-mabniyah, ini sifatnya mengulang. 6. Adapun terkait dengan akidah-akidah yang dibangun ala syubhat, di atas syubhat, wa ala syukuk, dibangun di atas keraguan, wa ala aqwalin nas, dan dibangun di atas pendapat-pendapat manusia, wa taqlid al-a'ma, demikian pula dibangun di atas aqidah atau taqlid, mengikut seseorang, nam al-a'ma, dalam keadaan buta atau dalam keadaan dia tidak mengetahui apa yang sedang dia ikuti. 6. At-taqlidul a'ma, fa innaha aqaid zailah la tathbut, maka yang demikian itu adalah akidah-akidah yang akan luntur. 6. La tathbut, tidak akan bisa kuat kokoh. Wa hiya urdatun lin-naqdi wa urdatun lil-ibtal, yang dengan itu akan menjadi peluang untuk batalnya. 6. Dan juga akan menjadi peluang untuk hilangnya. 6. Suatu keyakinan yang tidak dibangun di atas ilmu. Fala tasbut al-aqidah wala sa'ir al-ahkami syar'iyyah illa bi-adillatil kitabi wa sunnah. Maka tidak akan mungkin bisa kokoh aqidah. Dan demikian pula seluruh ahkami syar'iyyah, hukum-hukum syariat agama Allah Jalla wa'ala, illa bi adillatil kitabi was sunnah, kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa bi adillatil aqliyah al musallamah, dan juga ditopang atau didukung dengan dalil-dalil akal al musallamah yang bisa diterima. Wa li hadza aktsara asy-syaikh rahimahullah min siyaqil adillah ala hadhil usul ats-tsalatsah. Maka oleh karenanya asy-syaikh rahimahullah akthar min siyaqil adillah, sekian banyak menyuguhkan kepada kita pendalilan-pendalilan dalam membahas kitab yang ringkas dan padat ini, kitab al-usulut thalathah. Fala yamurru aslun minha illa waqad da'amahu bil adillah wal barahin al yaqiniyah. Maka tidak terlalui suatu pokok landasan dari tiga permasalahan itu, melainkan telah didukung dengan dalil-dalil dan juga dengan bukti-bukti yang yakin, allati tatrudus syukuk wal ahwa, yang akan bisa mengusir, menyingkirkan keraguan dan hawa nafsu. Keyakinan yang tidak dibangun dengan dasar ilmu, semata hanya dengan hawa nafsu. Naam, maka akan tersingkirkan dengan dalil. Wa tarsukhul aqidah fil qalbi, sehingga menghasilkan aqidah yang menghujam di dalam hati. Naam, kita sampai di situ. 10 menit sudah kita lakukan murajaah. Kita lanjutkan penjelasan beliau, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Fa idza qila laka, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di atas dalam bentuk kalimat, jika ditanya kepadamu, maka Syekh Al-Fauzan menjelaskan maknanya adalah, su'ilta man rabbuk. Fa idza qila artinya su'ilta, jika engkau ditanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu. Beliau ingin menjelaskan kata yang mungkin menjadi kerancuan atau ketidakfahaman bagi pembaca, bagi talibul ilmi. Qila, qila itu dimaknakan dengan dikatakan. Asal kata dari qala, qala yaqulu. Maka qala adalah kata pasifnya adalah qila, dikatakan. Fa idza qila laka, jika ditanya kepadamu, jika dikatakan kepadamu, maksudnya jika ditanya kepadamu. Sampai sedemikian perhatiannya para ulama untuk menjelaskan matan-matan para ulama pendahulunya, agar si pembaca, agar setiap diri yang mempelajari berikutnya faham dengan sebaik-baiknya. Sampai kata demi kata. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa sih gini aja kok dibahas, fa idza qila laka, jika dikatakan, buktinya kan tadi sudah dijelaskan. Nah, maka kita dengan ini tahu penafsiran atau maknanya atau sinonimnya, fa idza qila laka, ya artinya idza su'ilta, jika engkau ditanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu. Demikian kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama yang terdahulu maupun yang zaman dengan kita, ketika menjelaskan suatu kitab yang kitab itu dalam bentuk matan, maka datang para ulama berikutnya menjelaskan. Menjelaskannya pun tidak kemudian global begitu saja, tapi secara rinci, kata demi kata dibahas. Demikian para ulama salaf, demikian kajian salaf. Nah, diinginkan agar mereka dengan mempelajari seperti itu, agar kokoh di dalam pemahamannya, di dalam keyakinannya, sehingga diharapkan dengan paham yang baik akan memunculkan suatu sikap, suatu keyakinan, suatu tindakan yang betul-betul terarah berdasarkan dengan ilmu. Nah, itu maksudnya. Maka beliau ingin menjelaskan, fa idza qila laka ai itu maknanya adalah yaitu, su'ilta man rabbuk, jika engkau ditanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu. Wa hadza su'alun warid, itulah pertanyaan yang teriwayatkan. Satus'al anhu fid dunya wal akhirah, yang kamu akan ditanya tentangnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia setiap diri muslim dituntut untuk mempelajari, dikenalkan pertanyaan itu, mempelajari al-usulul thalathah semenjak dini, semenjak dia usia yang masih kecil. Ditanamkan dalam pelajarannya, dalam kurikulumnya, sehingga betul-betul tertanam, terdidik. Ketika selangkah demi selangkah dari usianya sehingga diharapkan jadi sosok dewasa yang betul-betul muwahhid, orang yang bertauhid. Nah, maka engkau akan ditanya itu di dunia yang dengan harapan akan mengantarkan untuk kita bisa dimudahkan menjawabnya nanti di akhirat. Dan sebagai awal pintu akhirat adalah di alam kuburnya. Satus'al anhu fid dunya wal akhirah, fala budda an ta'rif rabbak subhanahu wa ta'ala. Maka mengharuskan bagimu untuk tahu, untuk kenal siapakah Rabbmu. Kita ibadah, kita salat, rukuk, sujud, 5 waktu sehari semalam. Yang kita sembah adalah Allah. Maka kita harus tahu siapakah Allah yang kita sembah, Rabb yang kita ibadahi. Maka semakin seseorang mengembalikan untuk memikirkan kembali untuk mengetahui lebih lanjut ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala, sangatlah besar hasilnya. Semakin menumbuhkan kekokohan akidahnya, semakin menumbuhkan kecintaan dia kepada zat yang menciptakannya. Nah, dan berbagai manfaat yang lainnya. Wa antujiba bijawabin sahihin mabniyun 'alal yaqini wal burhani, yang dengan itu engkau bisa tujib, engkau bisa menjawab bijawabin sahih, dengan jawaban yang benar, mabniyun 'alal yaqini wal burhan, yang didirikan, ditegakkan di atas keyakinan dan juga di atas burhan, di atas bukti. Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dia bisa jawab seperti itu karena memang selama di dunia dia telah persiapkan dengan kekokohan akidah. Nah, sehingga menjadi penguat baginya untuk dia siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Kita selalu terulang-ulang dengan pembahasan akidah. Tentu prioritas utama dalam pembahasan ilmu, kajian ahli sunnah, kajian salaf. Nah, sekian pembahasan, prioritas prosentase yang terbesar adalah mengkaji akidah. Terus terngiang-ngiang akidah. Dari awal kita kenal pemahaman salaf sampai terakhir terus. Yang pertama dan yang terakhir kita selalu diwarnai dengan akidah. Di samping tentunya di sana pembahasan-pembahasan yang menjadi tindak lanjut ketika seseorang sudah berakidah yang benar. Maka janganlah kita bosan-bosan dan jemu untuk mempelajari akidah. Kita selalu diingatkan oleh para ulama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah itu secara garis besarnya yang mendominasi padanya perkara akidah. Maka kita introspeksi kepada diri kita, sudahkah kita selama ini berakidah dengan benar ataukah belum? Itu pertanyaan penting. Jika belum, maka segera dan segera, karena waktu kita terbatas, umur kita tidak tahu kapan kita akan mengakhirinya. Bagaimana ketika seseorang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan akidahnya belum siap, atau di sana sini masih adanya perlu pembenahan-pembenahan. Maka itulah maksudnya. Da'watus salaf adalah memprioritaskan akidah karena itu menjadi modal keselamatan dirinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka jawablah dengan jawaban yang benar di atas yakin, di atas bukti. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Hadza huwal jawab. Itulah jawaban yang sebenarnya. Alladzi rabbani, yang mana telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan telah memelihara pula jami'al alamin, seluruh alam semesta ini di bawah genggamannya Allah Jalla wa'ala, di langit maupun di bumi dan di antara keduanya. Naam, Allah pelihara bini'ami dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Hada istidlal akli. Ini adalah sisi pendalilan secara akal. Ketika seseorang belum kemudian bisa menerima dalil Al-Quran dan Sunnah, maka diajak berpikir secara akal. Adanya apa yang ada di langit dan di bumi ini semua, siapa yang mengadakan? Tentu ada yang mengadakannya. Maka tinggal pertanyaannya, siapa yang mengadakan itu semua? Maka cara pendalilan seperti ini adalah pendalilan secara akal. Barabbu jalla wa'ala huwalladhi yurabbi jami'a ibadihi bini'amih. Allah jalla wa'ala, dialah yang yurabbi, memelihara, jami'a ibadih, seluruh ambanya, bini'amih, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa yughadzihim birizqih. Dialah Allah yang memberi makan kepada mereka, birizqih, dengan rizkinya. Maka rizki sudah dijamin oleh Allah, tinggal kita berupaya dengan cara yang disyariatkan yang halal. Tinggalkan dari rizki yang haram, tentunya, apalagi, dan demikian pula rizki yang syubhat, yang masih belum jelas halal ataukah haram, maka kita lebih mementingkan selamatnya. Nah, yang sudah jelas-jelas halal, kita telusuri dan kita tempuh, maka itu menjadi keberkahan. Dan semua rizki kita telah ditanggung, telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Yakhluquhum, Allah yang telah menciptakan mereka. Ba'da allam yakunu syai'an madhkura. Yang mana tadinya mereka tidak ada sesuatu pun yang tersebutkan. Ketika kalian belum muncul di dunia ini, tidak disebut siapa kalian. Siapa yang mengadakan, siapa yang kemudian memunculkan, dialah Allah Rabbuna, Allah Rabb kita, sehingga kita ditakdir, ditunjuk untuk muncul ke dunia ini, menjalani kehidupan. Siapa yang jalani dengan baik, dia akan selamat, dan siapa yang jalani sebaliknya, maka dia akan binasa dan sengsara. Nah, Allah yang memunculkan mereka fi butuni ummahatihim, pada perut ibu mereka. Khalqan ba'da khalqin, setahap demi setahap dari ciptaannya. Fi dhulumatin thalas, dalam kegelapan yang tiga. Nah, yusilu ilaihim ar-rizq, Allah lah yang menyampaikan kepada mereka rizki, sehingga rahim tadi bisa hidup, bisa kenyang, bisa mendapatkan rizki, adalah Allah Jalla wa'ala, melalui apa yang dimakan oleh ibunya. Nah, hatta fi butuni ummahatihim, sampai mereka berada di perut ibu mereka. Walidhalik yanmu jismal janin fi batni ummihi wa yakbur. Maka oleh karena itu kemudian dia yanmu, berkembang jismal janin, keberadaan bentuk atau tubuh janin fi batni ummih, di dalam perut ibunya. Wa yakbur, dan selangkah demi selangkah kemudian besar, sebulan, dua bulan, tiga bulan, terus jadi besar. Li'annahu yasilu ilaihi rizq. Kenapa dia bisa jadi besar? Karena yasilu ilaihi ar-rizq, rizki bisa sampai kepadanya. Siapa yang memberikannya? Minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasilu ilaihi al-ghadha, dan sampai kepada rahim itu juga al-ghadha, makanan. Nah, Ini semua kalau kita mau mengingat, mencerna kembali bagaimana penciptaan manusia, maka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kita bisa mawas diri siapa kita ini. Tsumma tunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Fa yataharrak. Kemudian dia bergerak. Wa yahya. Dan kemudian dia hidup. Biiznillahi ta'ala. Dengan izin Allah Jalla wa'ala. Nah. Hadihi tarbiyatun fil batn. Ini merupakan proses atau pendidikan di dalam perut. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari bersama dari salah satu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Silakan dimurajaah kembali hadis yang keempat dari sahabah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiq al-masduq, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar apa yang diucapkan, al-masduq, dan apa yang diucapkan itu adalah dibenarkan karena adalah wahyu dari Allah Jalla wa ala. Bagaimana dikatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguh salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 yawman 40 hari. Nutfah berupa setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dengan masa selama itu pula menjadi 'alaqah, menjadi segumpal daging. Naam. 'Alaqah adalah segumpal daging yang kecil. Naam. Seperti seseorang itu makan atau menggigit daging. Naam. 'Alaqah adalah qit'atud dam. Naam. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Naam, 40 berupa nutfah, kemudian 40 berupa 'alaqah, berupa segumpal darah. Naam, kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berupa mudghah, segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah utus kepadanya malaikat yang Allah tugaskan. Fayanfukhu fihi ruh, maka Allah perintahkan untuk meniupkan ruh padanya. 40 kali 3, 6, 120 hari. 40 sebagai nutfah, 40 sebagai 'alaqah, segumpal darah, dan kemudian 40 sebagai segumpal daging, barulah setelah itu Allah tiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka Allah perintahkan kepada malaikat yang Allah utus tadi untuk menentukan, mencatat 4 perkara baginya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya. Apakah amalannya itu adalah bahagia, syaqiyyun, sengsara, aw sa'idun, ataupun sebaliknya adalah amalannya justru adalah bahagia. Demikian seterusnya hadis ini, dan kedudukannya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Maka dalam proses itu tadi merupakan tarbiyah fil batn. Tsumma idza kharaja fa inna Allah subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bis sihhati wal afiyah. Kemudian ketika dia sudah keluar, maka Allah Jalla wa'ala memeliharanya dengan sekian banyak kenikmatan. Bissihhati wal afiyah, kenikmatan sehat dan selamat. Wa yadurru alaihi labanu ummih, dan terpancar air susu ibunya. Fayataghadda ila an ya'kula at-ta'am. Kemudian dia sampailah bisa makan. 6. Wa yastaghni 'anil halib, dan dia membutuhkan air susu ibunya. Tsumma yanmu syai'an fa syai'a. Kemudian dengan itu dia tumbuh berkembang selangkah sedikit demi sedikit. Aqluhu wa sam'uhu wa basaruhu yanmu syai'an fa syai'a. Akalnya, pendengarannya, penglihatannya mulai berkembang sedikit demi sedikit. Hatta yablughal hulum, sampailah dia mencapai usia musia yang balig. 6. Tsumma yanmu wa yanmu hatta yablugha ashuddah. Kemudian berkembang dan berkembang sampailah pada usia dewasa. Wa yablugh 40 sanah. 6. Maka sampailah dia pada usia 40 tahun. Wa yakunu fi ghayatil quwwah. Maka itulah merupakan puncak kekuatan. 6. Demikian proses manusia. Hendaknya dia perhatikan dan dia syukuri kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Maka kata beliau, "Famanilladzi yughadzihi min yaumin an khalaqahu fi batni ummihi ila an yamut." Maka siapa yang memberikan makan dari hari dia diciptakan di perut ibunya sampai dia mati? Faman, siapa yang melakukan itu? Manilladzi yughadzihi, siapa yang memberikan makan? Tsumma manilladzi yasughu hadzal ta'am wa hadzal syarab fi jismih. Kemudian siapa pula yang menelankan makan dan minuman itu masuk ke dalam jasadnya, ke dalam tubuhnya. Fayasilu ila kulli khaliyatin wa adalah. Maka sampailah pada sel dan ototnya. Bermanfaatlah jadi kekuatan. Sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Oleh karenanya ketika seseorang makan dan minum, apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, hendaklah dia niatkan karena Allah. 6. Bahwa saya makan dan minum memang keperluan tubuh saya. Tapi dengan itu saya makan dan minum ini untuk menguatkan saya untuk beribadah. 6. Maka oleh karenanya Allah tidak akan menerima makanan dan minuman yang haram. 6. Karena Allah Jalla wa'ala itu zat yang maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Sehingga apa yang dia hasilkan, apa yang dia cari adalah halal. Sebelum seseorang menelusuri untuk mencari penghidupannya, maka hendaklah dia terlebih dahulu bertanya, apa yang dia usahakan, apakah memang itu halal ataukah haram ataukah syubhat dan sebagainya. Betul-betul dia berhati-hati agar jangan sampai kemudian menjadi bumerang kepadanya apa yang dia cari ternyata adalah harta yang tidak halal. 6. Menjadi azab yang akan tersentuhnya bagi tubuhnya nanti di yaumil qiyamah. Wa ila kulli makanin fi jismi, dan sampai pada ke setiap tempat di dalam tubuhnya. Ya, ke selnya ataupun ke ototnya maupun ke bagian yang lainnya. Kita bisa bayangkan seseorang ketika tidak makan, tidak minum, maka lemas. Menunjukkan ternyata melalui itu apa yang kita makan tadi menjadi nutrisi. Nah, kita niatkan karena Allah Jalla wa'ala. Manilladzi yashhi ilaihi ta'am wasyarab. Siapakah yang menumbuhkan keinginan? 6. Itu kita bisa selera makanan yang ini, tidak selera yang itu, suka minuman yang ini, tidak suka main. Siapa yang menumbuhkan selera itu? Apakah kemudian ada secara tiba-tiba dari tanpa ada yang menumbuhkannya? 6. Tidakkah kemudian kita terfikir sampai ke sana? Kita melihat makanan sama makanan yang ini cocok, sehingga kita kemudian semangat makannya. Sementara ini tidak. Kemudian masuk mulut. Di lidah pun ada yang merasakan ini bagian asin, ini bagian manis, ini bagian pahit. 6. Subhanallah, Maha Suci Allah Jalla wa'ala. Dengan selengkapnya, sesempurnanya Allah ciptakan diri kita sebagai manusia. Manilladzi yasrifuhu wa yakhruj minhu dararuh. Siapa pula yang mengeluarkan, memalingkan dan dari kemudaratan yang ada. Manilladzi yaf'al hadza wa yurabbi hadzal insan. Sekali lagi pertanyaan berikutnya, siapa pula yang melakukan ini dan memelihara yang namanya manusia ini? Maka dengan itu bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala dan membuktikan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Alaysa huwallah? Pertanyaan-pertanyaan tadi dibalik bertanya alaysa huwallah, bukankah semua yang melakukan itu adalah Allah? Hadza huwar rabbu subhanahu wa ta'ala alladhi yurabbi. Dialah Rabb yang telah memelihara. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Yang memelihara kita dan memelihara seluruh alam semesta dengan kenikmatannya. Kullu ma 'ala wajhil ardi minal awalim al-adamiyyah wal hayawaniyyah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, bahwa setiap apa yang ada di permukaan bumi, di alam ini, baik adamiyah maupun hayawaniyah, baik manusia maupun hewan, wa alamul barri wal bahar, dan alam yang berupa daratan maupun lautan, min akbari makhlukin ila asghari makhlukin, baik dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil, fil barri wal bahar, baik di daratan maupun di lautan, kulluha tataghadza bi ni'amih wa rizqih. Semua makan berdasarkan kenikmatan dan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua bisa makan. Nah, sampai burung pagi keluar dari sangkarnya kembali lagi di waktu petang dalam keadaan sudah mendapatkan rizki dari Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan dalam firman-Nya Al-Mulk ayat ke-21. Surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67. Amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman, atau siapakah dia, hadzalladzi yarzuqukum, yang memberikan rizki kepada kalian, in amsaka rizqah, jika dia Allah, amsaka, jika Allah menahan rizqah, rizkinya. Siapakah yang bisa memberikan rizki kepada kalian, kepada kita, jika Allah sudah menahan rizkinya? Maka tentunya pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang bisa, nah, memberikan rizki kepadanya. Demikian pula pada surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah dari seekor dabbah, seekor binatang yang melata, atau bisa dikatakan dabbah adalah seluruh makhluk yang bernyawa, fil ardi, yang ada di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan telah ditetapkan, telah dijamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Jalla wa'ala tahu mustaqarnya, tempat berdiam binatang itu. Ada yang menafsirkan tempat diamnya adalah dunia. Nah, ada yang menafsirkan mustaqar di situ adalah tulang sulbinya. Wa mustaudaaha, dan Allah lah yang tahu pula mustaudaknya. Mustaudak adalah tempat penyimpanannya. Ada yang menafsirkan tempat penyimpanan di situ adalah akhirat. Ada yang menafsirkan pula bahwa mustaudak di situ maknanya adalah rahim. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah lah yang tahu di mana tempat berdiamnya atau tempat dia menetap dan juga tempat penyimpanannya. Demikian pula firman Allah Jalla wa Ala pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Al-Ankabut adalah surat ke-29. Wa ka'ayyin min dabbatin, dan tidaklah dari seekor binatang melata pun, la tahmilu rizqaha, tidak ada atau tidak dapat membawa, maksudnya tidak ada yang bisa mengurus rizqaha, rizkinya. Nam, Allahu yarzuquha, hanya Allah yang bisa memberikan rizki kepadanya. Wa iyyakum, dan dialah Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Wa huwa sami'ul alim, dialah Allah itu yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sekian ayat-ayat yang sudah kita telaah bersama, membuktikan hadza huwa ar-rabb subhanahu, dialah Allah Jalla wa Ala yang Allah sebut tentangnya di dalam surat Yunus ayat yang ketiga, zalikumullah, demikianlah atau itulah Allah rabbukum, sebagai rabb kalian. Fa'buduh, kalau kalian sudah tahu dan sudah sadar itu semua, fa'buduh, maka sembahlah dia, ibadahilah dia. Amma ghairullahi jalla wa'ala fala yamliku min dhalika syai', adapun kalian masih bersikukuh mengambil rabb selain Allah, la yamlikuna min dhalika syai', maka tidak memiliki sesuatu apapun. La al-asnam wala ghairuha, baik yang kamu jadikan selain Allah berupa al-asnam maupun selainnya. La ahadun yamliku minar rizqi syai'a, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki rizki sedikit pun. Wa innama huwa marzuq makhluqun mithlak, akan tetapi dia adalah zat yang diberikan rizki dan dia zat yang diciptakan seperti kamu juga. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.